Jepang kamu pun isyarat cinta, tapi hana lun langsung lun harap maklum wahai kekanda. Dijawab habah nam sambung sehingga di lun malai terasa dari sinar mata lun Jepang kamu pun. Lagi sang bulan tengah purnama. Yeah.

cinta lon akui anugerah ilahi Rabbi, gak mungkin lon miliki tak terjadi, gak mungkin lon miliki tak terjadi. Janji, bang, janji, menjanji. Bakatmu alun, babi ne pantai. Ria menari angin pedoda, hancur hati lon tanpa peduli, gelun dindabi angin surga. Oh kata lain yang lebih dari belum tak le arti bah mata dinda, bahwa teh susah arum tarawi, rela ulun beri hati ke dinda. Lun ke bapa masih debi kampung, rela lun arum batera cinta, bahkan on cino katua gelon, kade yang lain yang nak apanda. Hana lun sangka dinda lagi nyang, urung lun sayang hana setia, lun hape-hape jawaban pita. Ria menari angin pedoda, hancur hati lun tak dapat budi, gelun dindabi angin surga. Oh tak ada lain yang lebih dari lun tak le arti bah mata dinda, bahwa teh susah arum tarawi, rela ulun beri hati ke dinda. Kimis tinggi itu padahal tapi lumita. Tak tuduh doi umum panjauan, sangka tawa balum tak bisa. Karena rindu ulun belum pol, sangka kata tapi pidana. Tapi merasa anak pria urung malam kalung hari kata bi gugata ku bije mata lagulun arung urung malam hai dinda sangaya ulun jahar ka tumi gugata limbang bahwa tetala ke batu laut lun arung uro malam hai dinda sayang ulun jahar ka tumi kugata odita angin badengem hitam poli bakal di bahasa rakan lun serado memang kamu non nasib bagi kamu melao dengan suruh kami merasa ana pri uro malam kalun hari kan sabe kubi kugata kubi jemata la ulun arung uro malam hai dinda sayang ulun jahar ka tumi kugata sia-sia mandung kata sia-sia. tabi kerupa adinda di bak masa saboro wate kuning padi di aterang kangti gataru ia mata umpama saboti tim itreng capa jumpa di nyamban ke dino tampi aki utanyo dua bawa te senang dile lunta pujo sabi tapi dino ba aki lunta iku jewa di dekat kumbang lain barang tintun tenang yang keliling kata ado, kata yang ulun sayang, kata yang ulun tujo. Thank you.

hai di igata nakabol di na pintalo tanyo taku bangkam ko untuk sementara segala menyesai lebih gede pikir dile karena galam tente degata bahagia lon sida urung seniman penyanyi bine jalan han mungkin ulon dampingi gata. Gata urung kaya ku deblang senang sedangkan lon tuan urung gasing menghina segala menyesai lebih gede pikir dile

siksa gak kayang lon cinta sampo ake masa muribe bunga taman kota tapi hana cinta lon tapi bunga desa jinaka kau cinta hanale harapan yang indah cinta yang sejati mandu.